Selamat berbahagia, wahai kekasih cantik rupawan. Selamat menempuh, wahai kekasih, gerbang perkahwinan. Aku berdoa, wahai kekasih, kepada Tuhan. Semoga aman, wahai kekasih, dan berkekalan. Berpisah kita hanyalah untuk di dunia saja. Aku berjanji akan menanti di gerbang surga. Rela ku hidup, wahai kekasih, dalam derita. Asalkan di kau, wahai kekasih, hidup berbahagia. Kita hanyalah untuk di dunia saja. Aku berjanji akan menanti di gerbang surga. Rela ku hidup, wahai kekasih, dalam derita. Asalkan di kau, wahai kekasih,